Ini sebagaimana yang telah kita dengarkan kemarin, nasihat yang disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Usamah Mahri Hafizahullah. Di antara tanda jujurnya seorang bermanhaj salafi, mereka adalah tafaqahu fiddin. Mereka adalah bersungguh-sungguh di dalam mempelajari syariat-syariat Allah, bersungguh-sungguh di dalam mempelajari kitabullah, bersungguh-sungguh di dalam mempelajari sunnah nabinya, serius di dalam mempelajari umur tauhid, terkait dengan urusan-urusan tauhid. Ini di antara tanda jujurnya seorang tatkala mengaku dirinya bermanhaj ahlus sunnah atau salafi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih membaca kitab tauhid yang ditulis oleh seorang ulama besar Al-Imam Al-Mujaddid Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Masih dalam pembahasan tentang bab syafa'ah. Bab syafa'ah. Adapun keterkaitan kitab tauhid dengan bab syafa'ah, bab ini adalah untuk membantah apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang mereka membenarkan perbuatan syirik mereka dengan alasan tatkala berdoa kepada para malaikat, berdoa kepada para nabi dan orang-orang saleh, mereka mengatakan an yashfa'u lana indallah, mereka akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin marjud, tertolak, terbantah dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang telah kita baca. Qala mu'alifu rahimahullah, kita lanjutkan. Masih pada penjelasan ucapannya Fadilatul Syekh Al-Imam Abul Abbas Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, maksudul mu'alifi min siyaki kalami Syekhul Islam Ibn Taimiyah huna. Adapun maksud, yaitu tujuan mu'alif, penulis, yaitu Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, tujuan beliau menukilkan, menyebutkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah di sini, ada beberapa tujuan yang ingin beliau jelaskan. Yang pertama, sifatus syafa'atil manfiyah. Sifat syafa'at yang dinafikan, yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafa'at yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu syafaat yang diminta kepada selain Allah. Karena orang yang memberikan syafaat terjadi biiznihi, setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Al-masyfu', orang yang mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang radhiya anhu amaluhu wa qawluhu. Orang yang diridhoi ucapannya, orang yang diridhoi perbuatannya, artinya dia bukan orang yang musyrik. Ini syafaat manfiyah, yaitu syafaatnya yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang mereka berdoa meminta kepada orang-orang saleh. Wasifatus syafaatil muthbatah. Kemudian menjelaskan pula tentang syafaat yang ditetapkan oleh Allah, yaitu untuk ahlu tauhid, orang yang diridai ucapannya, pada idnihi, setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Di sini Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya asy-syafa'ah itu ada dua macam. Syafa'at yang manfiah, yang ditiadakan, tertolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu syafa'atnya ahlu syirki. Dan yang kedua asy-syafa'atul musbatah, syafa'at yang ditetapkan oleh Allah, yaitu ba'da iznihi, yaitu setelah mendapatkan izin dari Allah. Al-masyfu man radiya anhu amalahu wa qawlahu. Orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang diridhai ucapannya, perbuatannya, amalannya. Barakallahu fikum. Yang kedua, permasalahan yang kedua yang ingin dijelaskan oleh Syekh, menukil dari ucapannya Al-Imam atau Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dzikru syafa'atil kubra wa hiya al-maqamul mahmud. Penyebutan tentang syafa'atul kubra, syafa'at yang paling besar, yaitu di padang mahsyar, dan itulah yang disebut dengan al-maqamul mahmud. Karena syafa'at ini khasun li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syafa'atul kubra li ahlil mawqif, untuk orang yang berdiri di padang mahsyar saat dikumpulkan matahari, didekatkan kepada manusia. Ini yang bisa melakukan saat itu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa madza yaf'alu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta yu'dhana lahu fiha. Dan perlu diketahui pula apa yang dilakukan oleh Nabi sehingga Nabi diizinkan untuk memberikan syafaat kepada ahlul mauqif, orang yang terkumpul berdiri di padang mahsyar menunggu keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam la yabda'u bisyafa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung meminta syafaat kepada Allah, tapi ya'ti wa yasjudu li rabbih wa yahmaduhu. Nabi datang sujud di hadapan Rabb-nya memuji Allah subhanahu wa ta'ala, sampai Allah mengatakan irfa' ra'sak wa qul yusma' was'al tuta' wasfa' tushaffa'. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Tidak serta-merta langsung datang meminta syafaat kepada Nabi, lah, kepada Allah, ya. Tapi sujud di hadapan Allah Rabbul Alamin, memuji Allah dengan pujian yang setinggi-tingginya. Yang ketiga, di sini juga Syekh ingin menjelaskan kepada kita, anna as'adan nasi bisyafa'ati ahlul iman, sesungguhnya manusia yang paling berbahagia bisyafa'ah, paling berbahagia mendapatkan syafa'at di hari kiamat adalah ahlul iman, yaitu mereka orang yang memiliki keimanan dengan keimanan yang khalis, bersih dari kesyirikan. Orang yang tatkala mengucapkan kalimatut tauhid benar-benar khalisan min qalbihi, dia benar-benar ikhlas dari dalam kalbunya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi tatkala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya, man as'adun nasi bisyafa'atik yaumal qiyamah. Wahai Nabi, siapakah orang yang paling berbahagia, yaitu aktsarus sa'adah, orang yang banyak mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Kata Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ialah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia benar-benar khalisan min qalbihi, dia benar-benar ikhlas dari dalam kalbunya, tidak dicampuri dengan kesyirikan, inilah orang yang akan mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Ahlul iman, orang yang memiliki keimanan yang khalis dari kesyirikan, iman yang benar-benar murni tidak dicampuri dengan kesyirikan. Kemudian kata beliau faidah, di sini ada sebuah faidah. Lahu sallallahu alaihi wasallam sitatu anwa'in minasyafa'ah. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 6 macam syafaat, ya. Memiliki 6 macam syafaat. Syafaat yang pertama, al-awalu asy-syafa'atul kubra allati yakhtasu biha nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa yasyafa'atu li ahli al-mawqif liyufassalallahu bainahum wa yurihahum min maqamihim fil mawqif. Yang pertama adalah syafaat yang ini khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan asy-syafa'atul kubra. Asy-syafa'atul kubra allati yakhtasu biha nabiyyuna Muhammad, yang mana syafaat ini adalah syafaat yang khusus, diberikan secara khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lainnya, Ibrahim, Nuh, Musa wa Isa alaihimu salatu wassalam, hum ya'tadhiruna an hadha, mereka uzur tidak bisa memberikan syafaat pada saat itu. Ini khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya syafa'atu li ahli al-mawqif, yaitu syafaat yang diberikan kepada mereka orang yang sedang berdiri di padang mahsyar, dikumpulkan oleh Allah supaya Allah segera memutuskan urusan di antara mereka, sehingga mereka bisa segera istirahat dari tempat tersebut, yaitu fil mawqif, keadaan yang sangat menakutkan, keadaan yang sangat genting. Tatkala umat manusia dibangkitkan oleh Allah min kuburihim, setelah itu dikumpulkan oleh Allah fil mawqif, di padang mahsyar. Barakallahu fikum. Kemudian jenis syafaat yang kedua yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syafa'atuhu li ahlil jannah hatta yadkhuluha. Syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ahlil jannah, untuk para penghuni sorga, sehingga mereka bisa masuk ke dalam al-jannah. Ini jenis syafaat yang kedua. Ini juga disebutkan khususan li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, atsalis yang ketiga, asy-syafa'atu li qaumin minal 'asah istawjabu dukhulan nar alla yadkhuluha. Jenis syafaat yang ketiga adalah syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada suatu kaum yang mereka ahlul maksiat. Suatu kaum yang mereka minal asah, ya, ahlul maksiat, sehingga Allah wajibkan atau istajabu dukhulan nar, sehingga mereka wajib untuk masuk ke dalam neraka, ahlul usah tersebut, ahlul maksiat tersebut. Ala yadkhuluha, setelah mendapatkan syafaat dari Nabi sehingga mereka tidak masuk ke dalam neraka tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian jenis yang keempat, syafaat yang keempat, arabi'ah, arabi' asyafa'atu fi qaumin minal usati dakhalun nar an yakhruju minha. Syafaatnya Nabi SAW kepada suatu kaum yang kaum tersebut ahli maksiat, sehingga mereka masuk ke dalam an-nar, mereka telah dimasukkan ke dalam neraka karena kemaksiatannya, mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka. An yakhruju minha, dengan syafaat dari Nabi SAW mereka pun keluar dari neraka. Kemudian al-khamisatu, yang kelima, syafaat yang dimiliki oleh Nabi SAW, asy-syafa'atu fi qaumin min ahlil jannah li ziyadati thawabihim wa rif'ati darajatihim, adalah syafaat Nabi untuk suatu kaum min ahlil jannah yang mereka sudah menjadi penghuni surga, kemudian ditambahkan li ziyadati thawabihim, karena tambahan pahala untuk mereka, sehingga diangkat pula derajat mereka di dalam jannah, derajatnya naik di dalam jannah tersebut dengan sebab syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asadisu, di antara syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah syafa'atuhu fi ammihi Abi Talib an yukhaffifa anhu adzaban nar. Syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ammihi, untuk pamannya Abu Talib, sehingga diringankan azabnya di dalam neraka, bukan dikeluarkan, karena musyrikun mereka kekal di dalam neraka abada, selama-lamanya. Barakallahu fikum. Ya, ini diantara bentuk-bentuk syafaat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini pula selesai pembahasan kita dalam kitab syafa'ah, bab tentang asy-syafa'ah. Sekarang kita masuk bab berikutnya. Bab berikutnya, qala al-imam al-mujaddid fadilatul syekh al-alamah Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, babu qalillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bab berikutnya adalah bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi, innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, al-khitabu linabi, la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah man ahbabta, orang yang kamu cintai. Yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayatut taufik lidukhuli fil Islam. Hidayatut taufik supaya orang tersebut masuk ke dalam Islam. Karena hidayah itu ada dua. Yang pertama, hidayatut taufik, supaya seorang masuk ke dalam Islam, tunduk dengan syariatnya Allah. Ini namanya hidayatul taufik mutlakun fiyadillah. Hidayatul taufik ini mutlak ada di tangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun makhluk-makhluknya tidak bisa memberikan hidayatul taufik. Yang kedua adalah hidayatul bayan. Yang kedua adalah hidayatul bayan. Hidayah yang bentuknya al-bayan ini dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para dai yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar menunjukkan ke jalan yang lurus. Ke jalan yang lurus. Ini hidayatul bayan. Sehingga tugas seorang da'i barakallahu fikum adalah bayanul haq, menjelaskan al-haq. Adapun hidayatul taufiq biadillah, hidayatul taufiq itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah akan menyesatkan manusia siapa saja yang Allah kehendaki untuk sesat. Sehingga kata Allah subhanahu wa ta'ala, walakin Allah, akan tetapi dia Allah subhanahu wa ta'ala, yahdi, akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Itu hidayatul taufiq. Allah akan memberikan hidayatul taufiq kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan petunjuk. A'lamu biman yastahiqul hidayah, Allah itu tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Dan juga Allah mengetahui miman yastahiqul ghawayah, Allah itu tahu siapa yang berhak menjadi orang yang sesat. Maka di sini pentingnya addu'a, berdoa supaya diberi hidayatul taufiq. Barakallahu fikum, karena hidayatul taufiq mutlak di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayatul taufiq mutlak di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tatkala kita sudah mendapatkan hidayatul taufiq, bukan artinya ya'manu minal fitan, merasa aman dari fitnah, merasa aman dari penyimpangan di dalam kalbu-kalbu kita. Ibrahim alaihi salam yang merupakan abul anbiya, imamul muwahhidin, dan juga khalilur rahman, kekasihnya Allah, sangat takut sekali terhadap kesesatan. Kesesatan yang paling besar adalah kesyirikan. Terus berdoa, wajnubni wa baniya an a'budal asnam, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada al-asnam, peribadatan-peribadatan selain Allah. Demikian, seorang semakin kuat ketakwaannya kepada Allah, semakin rasa khasyahnya tinggi kepada Allah, semakin khawatir juga hatinya itu akan disesatkan dan disimpangkan oleh Allah. Dia tidak merasa aman, merasa khawatir. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan doa yang sering dibaca oleh Nabi. Kana aktsaru du'a in nabi, adalah doa yang sering dibaca oleh Nabi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tidak ada yang menjamin diri kita akan terus istiqamah di atas al-haq. Bisanya kita berdoa, wa akhdul asbab, dan mengambil sebab-sebab yang lain. Talabul ilmi, bersabar, mujalasatu ala ahlil khair wa ahli shalah, tinggal duduk bareng dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang saleh. Karena ini asbab yang akan menjadikan bidnillah seorang itu bisa istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh fadilatul syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah, munasabatul bab li kitab tauhid, kecocokan bab dengan kitab tauhid. Kitab yang sedang kita baca kitab tauhid, bab yang sedang kita bahas adalah menjelaskan Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah terhadap orang yang beliau cintai. Kata beliau, ana fiha arada ala ubadil kubur alladzina ya'taqiduna fil anbiya'i was salihin an-naf'a wa dhar. Sesungguhnya dalam bab ini terdapat bantahan para pengagung penyembah kuburan-kuburan, orang yang suka beribadah kepada kuburan orang-orang saleh, yang mereka meyakini bahwasanya kuburan para nabi, kuburan orang-orang saleh, an-naf'a wa dhar, bisa mendatangkan kebaikan, manfaat, dan juga bisa mendatangkan adzar, kejelekan, musibah, bencana. Ini yang diyakini oleh kebanyakan manusia. Tatkala mereka beribadah kepada kuburan orang-orang saleh atau kuburan yang dianggap kuburan orang yang mulia, ya, mereka ada keyakinan di dalam hatinya bahwasanya sahibu hadal qabri, pemilik kuburan itu, orang yang dikubur di situ, bisa mendatangkan kebaikan. Sehingga mereka meminta keselamatan, meminta suap supaya dijauhkan dari kejelekan dan seterusnya. Ini terbantah dengan ayat di atas tadi. Dari sisi mana? Kita lihat. Wa dzalika, yang demikian itu, annahu idza kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad harisa ala hidayati ammihi fi hayatihi walam yataisar lahu, yang demikian itu bahwasanya tatkala Nabi SAW, beliau adalah orang yang bersemangat menginginkan hidayah untuk pamannya fi hayatihi, hidayah untuk pamannya fi hayatihi, ternyata tidak ada kemudahan baginya. Wada'alahu ba'da mautihi, setelah itu Nabi mendoakan untuknya, ba'da mautihi, setelah meninggalnya pamannya Abu Talib. Wa nuhiya an dzalik, dan Nabi dilarang dari yang demikian itu. Barakallahu fikum. Wa dzakara subhanahu, setelah itu Allah menyebutkan anna rasula, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam layak diru ala hidayati man ahab, layak dir, tidak mampu memberikan hidayah terhadap orang yang dia cintai. Wahada, maka yang seperti ini yadullu ala anahu sallallahu alaihi wasallam la yamliku dharan walan naf'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, yang memiliki syafaatul kubra, ternyata tidak memiliki dzar wala naf'a, memberikan kejelekan atau mendatangkan kebaikan, la yamlik, tidak kuasa memberikan hidayah kepada pamannya saja, tidak bisa. Bagaimana akan memberikan keselamatan kepada yang lainnya? Ini semisal yang disebutkan dalam hadis yang sebelumnya, tatkala memanggil qarabahnya, kerabatnya, tatkala mengingatkan ishtarau anfusakum inila uhni angkum minallahi syai'a, selamatkanlah diri-diri kalian dengan mentauhidkan Allah dan amalan-amalan salihat, saya tidak bisa menyelamatkan kalian dari adab Allah subhanahu wa ta'ala syai'a, sedikit pun. Kalau keadaannya Nabi tidak bisa mendatangkan kebaikan, tidak bisa mendatangkan madharat, bagaimana yang kedudukannya jauh-jauh dari Nabi, hanya seorang yang dianggap soleh. Wallahualam, kenyataannya dia soleh atau toleh. Barakallahu fikum. Fabatala ta'alluqu bihi li jalbin naf'i wa daf'i dhar, maka batillah ketergantungan kepada orang-orang soleh untuk mendapatkan kebaikan atau menolak kejelekan. Banyak orang yang menggantungkan diri-diri mereka dengan mendatangi kuburan orang-orang saleh untuk jalbun nafi', mencari manfaat kebaikan, ingin mendapatkan usaha yang mudah, ingin mendapatkan nilai yang bagus supaya dalam pendaftarannya lulus diterima, mendatangi kuburan orang saleh berdoa di situ. Wa ghairuhu min babil aula. Maka kalau Nabi saja tidak mampu mendatangkan kebaikan atau menolak madarat, wa ghairuhu, maka selain Nabi itu min babil aula, lebih-lebih. Ya, yang kedudukannya jauh dari Nabi. Nabi adalah Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Nabi memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Nabi telah diampuni dosa-dosanya ma taqaddama wa ma ta'akhir. Tapi dalam keadaan seperti ini pula barakallahu fik tidak bisa mendatangkan manfaat, wala yadzur, tidak bisa pula mendatangkan madarat. Barakallahu fikum. Sehingga ayat yang tadi kita baca dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin, ini adalah raddun alal musyrikin, bantahan untuk mereka orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin di sini akan muncul pertanyaan, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai seorang yang musyrik, pamannya Abu Talib, yang dalam keadaan musyrik, bahkan mata alam milati Abdul Muttalib, mati di atas kesyirikan. Terkait dengan pertanyaan ini, Al Imam Muhammad Ibn Utsaimin itu ada 3 jawaban. Jawaban yang pertama, bahwasanya yang dimaksud adalah ahbabta hidayatahu. Nabi itu mencintai hidayah kepada pamannya. La min ainihihu. Bukan artinya Nabi mencintai ya bentuk pamannya itu yang masih kafir. Tapi yang diinginkan oleh Nabi adalah apa? Cinta, supaya menginginkan supaya pamannya mendapatkan hidayah. Ya. Ini yang pertama. Bukan Nabi mencintai pamannya itu sendiri, tapi yang diinginkan di sini mencintai hidayah itu sampai kepada pamannya. Ini jawaban yang pertama. Yang kedua, dikatakan juga oleh para ulama, innahu ahabbu amihi mahabbatan tabi'iyatan kama habatil ibni abahu walau kana kafira. Bisa jadi maksudnya pula di sini adalah Nabi mencintai pamannya, tapi kecintaan di sini adalah mahabbatan tabi'iyah. Cinta tabi'i. Memang tabiatnya manusia memiliki rasa cinta. Contohnya cinta seorang anak kepada bapaknya walau kana kafira. Kemudian takwil yang ketiga dijelaskan oleh para ulama, inna dzalika qabla nahyi an mahabbatil musyrikin. Bisa jadi ini terjadi sebelum turunnya ayat larangan untuk mencintai orang-orang musyrikin. Walakin al-awalu huwa aqrab. Akan tetapi takwil atau penafsiran yang pertama itu lebih aqrab, dan ini kelihatannya pula yang dipegang oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan. Di sini beliau menyebutkan man ahbabta adalah hidayatahu. Nabi itu menginginkan cinta hidayah sampai kepada pamannya. Bukan mencintai pamannya, mencintai hidayah supaya sampai kepada pamannya. Ini lebih akrab dan lebih akwa ya. Lebih dekat dan lebih kuat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Adapun makna al-ijmali lil ayah, insyaallah kita naqra fi waqtin akhar. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga menjadi ilmu nafi'. Mungkin sebelum majelis kita tutup, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada thulabul ilm, kepada para santri, hafidhani wa hafidhakumullahu ta'ala jami'a. Yang pertama, perlu diketahui bersama bahwasanya nizam atau peraturan-peraturan yang ada di mahad ini semua dibikin untuk masalih, suatu kebaikan. Contoh, tatkala di sana ada pembatas-pembatas area bermain. Ya, ada pembatas area bermain, ini untuk kebaikan antum semua. Sehingga saya mohon kepada antum, ya, untuk dipatuhi, ya. Jangan terus keluar area, ya. Malam ada peraturan tidur malam setelah murojaah, tolong dipatuhi. Jangan justru digunakan untuk membuat kegiatan-kegiatan di luar kegiatan yang sudah ditetapkan oleh mahad, bakar ikan dan seterusnya, ya. Hadza la yasluh, yang seperti ini la yasluh. Yang kedua, saya juga minta tolong kepada